望过你呢个地方丁方丁给沙音沙音给有吗西嘎啦咋哦呀哦啊哭哟啦漫步梦想哭啊哭满金大一幕berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu apa lala dibanding-bandingke ojo dibanding-bandingke iya pak jelas beto yang dibandingke ora ono sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur saanane wongi sing ra loro ati wis ngandani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra Terima kasih.